gagal dan punah. Pada akhir cinta duka, aku gagal kali ini tanpa tangis dan duka. Cinta tanpa kasih, tanpa akhir bahagia, gagal dan punah. Pada akhir cinta duka, sejuk kehangatan.